Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, gimana? Apakah kita lanjutkan atau kita turun annas? Tadi diusulkan dilanjutkan. Nah, kalau menurut saya kita lanjutkan saja. Supaya surat-surat yang belum pernah kita baca, minimal kita baca. Syukur-syukur kalau bisa hafal. Baik. Sekarang surat apa? Kemarin Al-Ma'arij sekarang. Al-Ma'arij. Berarti sekarang surat Al-Haqqah. Baik. Naqra'u, kita mulai. Surat Al-Haqqah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق jangan langsung tak dimatikan الحق agaknya ini namanya mad lazim qilmi mutaqal. Panjang bacaannya 6 harokat disertai nabr. Nabr ini hentakan suara. Malhaqqah. Wa ma adraka malhaqqah. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ تَنْوِينْ بَرْدَمُ فَا ikhfa tarqiq, ikhfa tipis, dibaca samar-samar dan tipis. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Tanwin bertemu dengan sad. Birihi ikhfa tafkhim. Ikhfa tebal. Birihi sarsarin 'atiyah. Bukan birihi. Ini kurang tepat. Yang benar birihi bibir bawah diangkat sedikit, lidah diangkat ke atas. Nah, akan terjadi tafkhim. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما سبع ليال تنوين بردمو واو Tanwin bertemu waw. Karena waw adalah huruf gunna, maka bunyi suara harus dilewatkan lewat rongga hidung. Sab'a layalin. Di hidung bergetar. Nah, itu menunjukkan ada gunna. Kalau sab'a layalin liu, ini belum gunna. Jadi, tatkala kita tutup hidung masih bunyi. Layalin. Masih bisa bunyi, itu menunjukkan belum gunnah. Kapan? Tatkala tidak bisa berbunyi. Sab'a layali. Ah, berarti itu gunnah. Karena gunnah itu lewatnya hidung. Nah, ini cara mengetahui apakah huruf waw sudah digunnah atau belum. Baik. Kita ulang lagi. Sab'a layalin sakharaha 'alayhim sab'a layalin wa thama lagi sakharaha 'alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فترى ر langsung huruf lam فترى. Jadi huruf ya hamzah wasal dianggap tidak ada. Huruf ya sukun hamzah wasal dianggap tidak ada. Huruf ra langsung ke huruf lam. Fataral, jangan fataral. Ada kata. Fataral. Qauma fiha sar'a sar. Ra sukun sebelumnya fathah dibaca dengan tafkhim. Tebal. Sar kemudian bergetar. Takrir. Ulang kembali. Fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Baik. Mim bertemu mim. Mim sukun bertemu dengan mim tasdid. Huruf mim adalah huruf gunna. Gunna kamilah. Gunna sempurna. Mim bertemu mim memiliki beberapa nama. Idgham mimi. Idgham mutamathilain. Idgham syafawi. Idgham bigunna. Nah, perbedaan nama namun cara prakteknya sama. Cara bacanya sama. Didengungkan. Kemudian nun sukun bertemu ba. Nun sukun bertemu ba adalah qalab. Qalab. Qalab itu ya perubahan tanwin menjadi mim. Dengan caranya adalah dengan menutupkan dua bibir. Dua bibir tertutup. Fahal tara lahum mim. Mim. Bukan mi'o. Tapi mim baqiyah. Ulang lagi. Fahal tara lahum mim baqiyah. Baik. Pada gunna ataupun qalab ataupun ikhfa, gunna disebut gunna atau qalab ataupun ikhfa boleh kita lakukan. Ini boleh kita melakukan, boleh kita baca lurus, boleh juga kita melakukan tetapi tidak berlebihan. Misalnya fahal tara lahum mim baqiyah, mim baqiyah, boleh kita lakukan. Nah, bahkan lagu ini bagian dari sunnah, melakukan Al-Quran bagian dari sunnah. Baik, kita lanjutkan sampai ayat 10. Setelah itu kita praktekkan. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ وَجَاءَ ini mat wajib mutasil. Panjang bacaannya 4 harokah. Fir, rasukun, sebelumnya kasrah. Baca dengan tarkik. Tarkik, yakni tipis. Caranya adalah dengan menurunkan rahang bawah. Rahang kita, yakni bibir bawah, diturunkan. Turunkan. Itu sudah tarkik. Kemudian lidah datar. Tidak naik, tidak turun. Tapi datar, lurus. Nah. Kemudian nun sukun bertemu dengan qaf. Ikhfa tafkhim. Karena qaf adalah huruf isti'la. Qaf huruf isti'la. Apabila nun sukun bertemu dengan qaf, cara mengikhfakannya dengan ditebalkan, ditafkhimkan. Kemudian huruf ba sukun adalah huruf qalqalah. Wa ma'u. Wa ma'u. Bukan wa ma'u. Ada perbedaan. Wa man, ini tipis. Wa man, tebal. Yang tepat adalah tebal. Tafkhim. Wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. طيب. Cukup sampai ayat 10. Kita praktekkan. Kita mulai dari kanan, tafadhal. Dari ayat pertama. Mulai dari bismillah. Birihi'u. Tebal. Tahan nafas dulu. Naam, barakallahu fiik. Jadi tatkala kita membaca, upayakan suara kita keras untuk melatih. Dengan kerasnya suara itu akan terbentuk huruf-huruf dengan bagus, dengan jelas. Naam. Baik. Kalau suaranya pelan, itu biasanya sebagian hurufnya kurang jelas. Enggak terlalu bagus, masyaallah. Barakallahu fiik. Selanjutnya al-haqqa. Naam, barakallahu fiik. Baik, depan, hadir. Nah, barakallahu fiik. Sad belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah. Samudu cepat ke huruf waw. Cepat ke huruf waw. Kadzabat Samudu wa 'adum bil qari'ah. Jadi du-nya itu jangan ditahan. Cepat satu harokat ke huruf waw. Kadzabat Samudu wa. Dua hakaza. Baik, huruf dalnya juga masih tahan. Cepat lagi ke huruf fa. Fa amma samudu fa'u. Samudu fa'u. Hakaza. Ya, masih dikit tahan. Jadi cepat. Cepat dengan kecepatan satu harokat. Fa amma samudu fa. Fa amma samudu fa uhliku bil taghiyah. Naam. Naam. Sakhara. Sabe, banyak pantun. Qad. Fa'asaw. Fa'asaw ini tidak ditahan. Alif dianggap tidak ada. So, ini waw sukun, sebelumnya fathah adalah lin. Bacaan yang lin, yang lunak, yang suhulah. Fa'asaw, cukup. Fa'asaw rasulah rabbihim. Jangan fa'asaw. Ini jangan ditahan di situ. Nah. Fa'asaw rasulah rabbihim fa'akhadahum akhbatar rabiyah. Sekali lagi. Arqabafi depan, Fadl, Abu Firdaus, ya. Tadkhim. Wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah. Jangan birihin. Lidah diangkat tapi tidak ditempelkan ke atas. Cukup diangkat. Cukup diangkat. Kemudian bibir bawah diangkat sedikit. Birihin. ريح صرصر عاتية. وأما عاد ما درس سخ خ سخ سب banyak dipantulkan. فترى القوم قو فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Sekali lagi. فترى A'jazu. Mulai dari ka'annahum. Nah. Wajah, udah bagus. A-nya cepat ke huruf fa. Wajah asir. Agak-agak. Fa'asaw. فأخذهم أخذة الرابية. طيب بارك الله فيك. نعم. الله يسر. Selanjutnya belakang. حقه وما لا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. Fa'asaw. Harus ini. Fa'asaw. Nah, barakallahu fiik. Allah yasar. Nah, selanjutnya. فترى القوم فيها صرعا كأنهم هم ميمنا سكون إرامانya nyambung ke huruf berikutnya. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. كأنهم أعجاز نخل خاوية نخ jadi tidak terjadi pantul nakh tapi nakh nakh kata فأخذهم أخذة رابية طيب بارك الله فيك الله يشارك نعم بارك الله فيكم سلانيوديا Fa. Fa'uhliku bittagiyah. Adung, A-nya ditahan dua rakaat. Adung. Sorsorin, tepat sorsorin, atiyah, adung, sorsorin, jangan sorsorin, tapi sorsorin, atiyah. Sakharaha. Ya. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Mulai dari sab'a layalin coba. Alayaliu ya Sor'a. A-nya ditahan saja. Tidak ditanwin. Sor'a. Fatarol. A-ja. Ya. Ka'annahum a'jazu. Zu. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya. Fahal. Ah. Bil khati'ah. Naam. Fa'asaw, a'asaw. Akhdatar. Zanya cepat huruf ta. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا أخذة تر masih tahan dikit. أخذة تر. Nah, barakallahu fikum. Jadi huruf yang tidak ada tanda mat, ini tidak ada tanda mat, baik itu tanda mat fathah atau kasrah atau dhamma, cara membacanya dengan cepat satu harokat. Seperti misalnya akhdatar, jadi cepat da ta ra da kemudian ta ra, ini tidak ada tanda matnya antara beberapa huruf tersebut. Maka cara bacanya dengan mempercepat. Akhdatar. Bukan akhdatar misalnya. Semua huruf yang tidak ada tanda mat di dalam Al-Quran, cara bacanya dengan kecepatan satu harokat. Yani tidak dimatkan. Kemudian yang berikutnya, cara membaca supaya tidak terjadi tersendat-sendat. Jadi mata kita ini betul-betul terfokus. Nah, mata yang kanan melihat yang kita sedang baca, mata yang kiri lihat yang belum kita baca. Sehingga huruf-huruf itu terekam di otak kita. Terekam di sini. Sehingga keluar itu enggak keliru. Seharusnya fa, keluarnya qaf. Itu karena lambat melihat, sehingga rekaman di sini kurang kuat. Nah, kemudian suara kita diperlambat dalam baca. Jangan sampai mata kita lihatnya lambat, suara kita lebih cepat. Ini nanti lebih memberkacau dalam membaca. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus kita sering mendengar murotal, misalnya surat yang nanti kita mau pelajari. Nah, sebelum kita datang, kita dengar di rumah bagaimana Syekh membaca surat ini. Kita dengar. Nah, ternyata mendengarkan murotal itu pengaruh. Pengaruh pada ingatan kita atau otak kita. Nah, banyak orang menghafal Al-Quran tanpa lihat Al-Quran. Dia cuma mendengarkan. Siapa dengan murotal, dia hafal. Nah, jadi mendengar itu pengaruh. Minimal kita bisa baca. Walaupun mungkin hafalan kita misalnya kurang kuat, minimalnya kita bisa baca dengan baik dan benar. Dan sering mendengarkan murotal itu pengaruh. Insya Allah memiliki pengaruh yang kuat untuk lisan kita tatkala kita baca Al-Quran. Allah alam. Nah, kita cukupkan ya. Sampai di sini karena sudah adzan. Allah alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.